Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أخوتي في الله ويا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan masih kita membaca berkaitan dengan fatwa-fatwa berkaitan dengan ilmu. Kita baca fatwa yang ke-25. Su'ila fadilatu syekh, ma fa'idatu ta'allumi. 29. Naam. Dari fatwa yang ke-29. Wa su'ila syekhu, bimada tansahu man yuridu طلب العلم الشرعي ولكنه بعيد عن العلماء مع العلم بأن لديه مجموعة كتب منها الأصول والمختصرات. Ditanyakan kepada beliau Syekh rahimahullah, apa nasihat engkau kepada seseorang yang menginginkan untuk menuntut ilmu syar'i, akan tetapi dia jauh dari para ulama. Bersamaan ilmu yang ada di sekitar dia, na'am majmu'ah, terdapat kitab-kitab yang na'am dia miliki, di antara kitab-kitab usul, kitab-kitab dasar, dan kitab mukhtasarat, kitab-kitab ya yang ringkas. Fa ajaba biqaulih, maka beliau menjawab, ansahuhu bi an yusabira ala talabil ilmi wa yasta'inu billah summa bi ahlil ilmi. Aku menasihatkan kepadanya untuk menguatkan kesabarannya dalam rangka menuntut ilmu dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Li'anna talakkil insanil ilma ala yadil alimi yakhtasiru lahu zamana au yakhtasiru lahu zamanu badalan min an yadhaba liyuraji'a iddata kutubin wa takhtalifu alaihi al-ara'u. Karena sungguhnya talaki ilmu asy-syar'i, mempelajari ilmu syar'i di hadapan orang yang berilmu akan meringkas waktu dibandingkan seseorang ya memurojaah sendiri, mempelajari sendiri kitab-kitab yang ada, di mana di dalam kitab tersebut banyak pendapat-pendapat. Ya, kalau membaca kitabul fiqh, di sana terdapat banyak-banyak pendapat. Walastu akulu kaman yakulu innau la yumkinu idrakul ilmi illa ala alimin au ala syekhin fahada laisa bisahihin. Dan aku tidak mengatakan sebagaimana orang yang mengatakan sesungguhnya tidak mungkin ilmu didapat itu kecuali harus di hadapan seorang alim atau di hadapan syekh. Maka pendapat ini tidak benar. Li'anna al-waqi'a yakdhibuhu. Karena kenyataannya berbeda. Ada sebagian kecil. Na'am barakallahu fikum. Mereka membaca mentala'ah sendiri. Dia memiliki kemampuan. Tentunya. Nah. Memiliki dasar yaitu dengan na'am ilmu-ilmu dasar. Baik bahasa Arabnya, baik akidahnya, memiliki dasar-dasar. Sehingga dia bisa mentelaah sendiri. Na'am, ada sebagian yang belajar murojaah sendiri. Na'am, baca kitab sendiri, dia mampu. Na'am. Taib. Ya, yang dimaksudkan mentelaah kitab kita itu bukan kitab-kitab terjemahan. Ya, yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah kitab-kitab dia memiliki kitab-kitab dan mukhtasarat itu bukan kitab-kitab terjemahan barakallahu fikum. Karena kitab-kitab terjemahan kita mengikuti orang yang menerjemahkan. Nah, barakallahu fikum sehingga penting adanya dasar. Lakin dirasatuka ala syekh tanuru laka atau tunawwiru laka tariqa wa takhtasiruhu. Akan tetapi belajarmu di hadapan syekh akan memberikan pencerahan, memberikan ya pencerahan kepada suatu jalan untuk menempuh ilmu, akan mendapatkan kemudahan. Kesulitan yang dia dapat mudah ya terjawab. Nah, wa takhtasiruh dan akan menyingkat waktu pada dirinya. Ya, harusnya nah dia dengan seorang guru akan ditempuh cuma mungkin 1 tahun, jika tidak bisa 4 tahun, 5 tahun. Nah, karena satu persatu dia pahami sedikit demi sedikit. Nah, barakallahu fikum. Ini belajar di hadapan seorang enam orang yang berilmu. Kemudian yang ke-30, su'ila syekh, ana talibu ilmin wa ahli indahum durufun madiyatun. Faqala li walidi, i'mal alaina afdala laka min talabil ilmi. Fahal atruku dirasati lil ilmi. Wahalil amalu alal ahli afdalu amla. Ditanyakan kepada syekh, aku seorang penuntut ilmu. Dan keluargaku memiliki kebutuhan di dalam keluarga. Terdalam kebutuhan terhadap na'am untuk kebutuhan rumahnya. Kebutuhan na'am yang bersifat materi. Maka orang tuaku berkata kepadaku, kerjalah na'am untuk kami. Ya, itu lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Ini nasihat dari na'am orang tuanya. Kerjalah kamu, lebih afdal daripada menuntut ilmu. Apakah aku meninggalkan pelajaranku? Apakah aku harus meninggalkan pelajaranku untuk menuntut ilmu? Apakah amalan yang aku kerjakan untuk keluarga lebih utama atau tidak? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, la syakka anna talabal ilmi afdalu. Tidak diragukan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada yang lainnya. Nah, ini hukum asal. Barakallahu fikum. Allahumma illa fi halati darurati. Kecuali pada keadaan yang mendesak. Illa anna yumkinuhu ayyajma'a bainahuma. Lebih bagusnya jika hal itu dimungkinkan. Memungkinkan baginya untuk menjamak. Antara membantu orang tua dan tetapnya dia belajar ilmu syar'i. Naam. Walasiyama annal halata liqtisadiyah walhamdulillah. Dan naam lebih-lebih. Naam dia bisa bersifat pertengahan. Bisa naam menuntut ilmu dan bisa membantu orang tua. Anna aktsaran nasi qad awsa Allah alaihim fayumkinu an takuma bihajati ahlika fatatazawwaju imra'atan yakunu 'indaha ba'dul mu'annah wa takunu mustamirran fi talabil ilmi. Sungguhnya kebanyakan manusia Allah telah meluaskan mereka, memberikan keluasan rezeki, kelapangan di dalam rezekinya. Memungkinkan ya untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, naam dari mereka, keluarga saudara yang lainnya. Wa tatazawwaju, dan engkau menikah dengan seorang perempuan, naam yang telah mapan. Dan engkau bisa terus-menerus belajar ilmu syar'i. Nah, ini lebih utama. Nah, jika ada yang dari keluarganya bisa sudah mencukupi, maka engkau tetap menuntut ilmu. Taib. Kemudian yang ke-31, wasu'ila fadilatu syekh ana talibun fil jami'ati wa kullu dirasati nadhariyatun gharbiyatun tunafi ta'alim asy-syar'i, fama ra'yukum idza 'alimtu annani anwi naqda mithli hadhihi an-nadhariyati wa naf'al ummati al-islamiyyati fi dirasati al-haliyati wa ba'da takhurruji. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, aku seorang penuntut ilmu di suatu universitas. Dan setiap pelajaranku terdapat teori-teori asing atau ilmu filsafat yang bertentangan dengan ilmu syar'i. Maka apa pendapatmu jika aku belajar dan aku niatkan untuk membongkar, memantah teori-teori tersebut, teori-teori filsafat tersebut, dan memberikan kemanfaatan bagi umat Islam di dalam belajarku nanti setelah aku lulus. Maka fa'ajaba biqali, beliau menjawab, aqulu hadza la syakka anna minal jihad fi sabilillah. Aku berpendapat hal yang semisal ini tidak diragukan, ini termasuk jihad fi sabilillah. Jika dia belajar ilmu-ilmu filsafat, kemudian dia untuk membantah naam filsafat tersebut dan memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, ini termasuk jihad fisabilillah. Naam. Tapi ya, bukan naam mutlak, amuqayyad. Nanti dijelaskan sama dia, beliau rahimahullah. Ya. Siapa saja yang naam pantas bagi seorang mempelajari yang seperti ini. Naam. Apakah sekitar pada setiap orang atau tertentu? an yadrusal insanu hadhihi an-nadhariyatil mukhalafata lil islami hatta yarud 'alaiha an 'ilmin. Seseorang belajar nah teori-teori ini, teori filsafat ini yang menyelisih terhadap Islam sehingga dia bisa membantah teori-teori tersebut dengan ilmu syar'i. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad wa qad arsalahu ila al-Yaman innaka satati qauman min ahlil kitab fa akhbirhu bihalihim kay yasta'idda lahum wa kadzalika al-ulama alladhina darasu hadhihi al-umura ka Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah darasa min al-ulumi wa nadhariyati al-falsafiyati wa ghairiha ma yastati'u an yarudda bihi ala ashabiha. Naam. Di mana hal ini berdasarkan sebagaimana apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman, ke negeri Yaman. Maka Rasulullah bersabda memberikan pesan kepada Mu'ad, sesungguhnya engkau akan datang kepada suatu kaum dari ahlul kitab. Maka kabarkanlah kepadanya akan keadaan mereka, agar mereka yasta'idda lahum, agar mereka bersiap-siap nam untuk menerima Islam. Wa kadzalika begitu pula para ulama yang mereka melajari perkara-perkara ini, teori-teori barat atau filsafat seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, beliau mempelajari dari ilmu-ilmu ini dan teori-teori filsafat dan selainnya yang mana sehingga dia mampu untuk membantah para penganutnya. Nah, dia bisa membantah. Nah, disebutkan pepatah na'am, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Nah, aku mempelajari kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut. Mempelajari tapi bukan mengamalkan kejelekan tersebut. Akan tetapi agar terhindar dari kejelekan tersebut. Naam. Ya, kadang tidak perlu kita mempelajari naam kelompok-kelompok sesat. Bukan kita ikut kepada kelompok sesat tersebut untuk agar kita terjauhi, agar bisa menjauhi subhat-subhat dari naam kelompok-kelompok sesat tersebut. Naam. Fa idza kunta, kata beliau, naam diberikan tanbih, ya. Fa idza kunta tata'allamu hadhihi al-umura lirraddi wa anta wathiqun anna ladaikal maqdirata wal hisanata 'ala raddi bihaitsu la tata'atharu biha bi ay yakuna ladaika 'ilmu syar'i rasikhun wa yakunu ladaika 'ibadatun wa taqwa fa arju insyaallah ta'ala ay yakuna hadha khairan laka wa naf'an lil muslimin. Maka jika engkau mempelajari perkara-perkara ini, yaitu ilmu filsafat ini, liraddi untuk membantah ilmu tersebut, dan engkau percaya bahwa engkau memiliki kemampuan dan penjagaan tak kalah naam bisa mempelajari tersebut dan membantahnya, memiliki kemampuan naam, memiliki keyakinan pada diri sendiri. Nah, untuk membantah dan tidak terpengaruh dengan ilmu-ilmu tersebut. Ini syaratnya. Nah, ya. Jadi tidak melegalkan untuk seseorang belajar. Nah, ya. Ilmu filsafat ataupun ilmu-ilmu yang bisa merusak agama sehingga dia terpengaruh lah. Tetapi mempelajari untuk membantah. Dan tidak terpengaruh sama sekali dengan yang diajarkan. Bi ayyakuna, di mana pada dirimu memiliki ilmu syar'i yang rasikh, yang kokoh. Nah. Dan engkau memiliki ibadah dan ketakwaan yang kuat. Maka aku berharap insyaallah ta'ala bahwa yang dilakukan ini merupakan kebaikan bagimu. Naam. Dan kebaikan untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Naam. Dengan bantahan engkau mempelajarinya untuk membantah. Wa amma idza kunta tarutu 'alaiha bi syai'in ghairi maqbulin aw laisa ladaika dalilun fala tantahiju hadha at-tariqa. Jika engkau membantah ya perkara ini dengan suatu yang tidak bisa diterima oleh manusia dan engkau tidak memiliki dalil, maka jangan coba-coba naam melakukan jalan ini. Yaitu melakukan hal yang seperti ini. Jangan coba-coba. Naam. Wa kadzalika idza kunta ta'rifu nafsaka annaka lasta 'ala yaqinin kamilin wa tsabatin rasihin fa ana ushiru 'alaika an tad'a hadhil umura li anna khatiratun wa la yanbal insan ayata arada lil bala'i ma'al khawfi minhu. Naam. Maka begitu pula jika engkau mengetahui pada dirimu sendiri bahwasanya engkau tidak memiliki keyakinan yang sempurna. Ya, ilmu yang sempurna, keyakinan yang ada dirinya bahwasanya dia mampu, tidak memiliki keyakinan tersebut. Dan tidak memiliki kekokohan yang kuat. Maka aku isyaratkan kepadamu untuk meninggalkan perkara-perkara ini. Jangan coba-coba. Ini nasihat dari beliau rahimahullah. Karena ini merupakan bahaya. Dan tidak pantas bagi seorang untuk menjerumuskan naam kepada bahaya yang dia takut darinya. Barakallahu fikum. Maka jika tidak memiliki keyakinan dan ya ilmu yang kokoh, jangan coba-coba mempelajari ilmu hal seperti ini. Naam. Kemudian yang ke-32 dari fatwa beliau rahimahullah. Wasu'ila fadilatu ana talibun. Uhibbu an akhudha darajatin aliyatan. Wa mu'addalan mumtazan. Wa ana ma'adhalika niyati tayyibatun. Fama ra'yuka fil farahi bit darajatil aliyati. Wal ghadabi minat darajatil da'ifati. Hal fi hadha khadasun lil ikhlas. Nah, aku seorang penuntut ilmu. Ya, aku seorang penuntut ilmu, aku menyukai. Nah, untuk aku mendapatkan peringkat yang tinggi. Mendapatkan nilai yang mumtaz. Ya, yang sempurna. Dan aku bersamaan itu memiliki niat yang baik. Yaitu memiliki agar mendapat nilai yang bagus. Di dalam belajar. Fama ra'yuka, maka bagaimana pendapatmu ketika aku gembira mendapatkan nilai yang bagus dan aku marah tidak suka ketika mendapatkan nilai yang jelek. Apakah hal itu bisa menodai keikhlasan? Fa'ajaba fadilatuhu biqauli, maka beliau menjawab, adh-dhahiru insyaallahu annahu laisa fi hadza khadasun lil ikhlas. Yang nampak insyaallah di dalam perkara ini bukan termasuk menodai keikhlasan seseorang naam bersifat seperti ini. Li anna hadza amrun tabii, karena ini merupakan perkara tabiat manusia. Naam, yang sudah naam tertancap pada setiap manusia. Annal insana yusarru bil hasanati wa yusa'u bis sayyiati. Karena sungguhnya seorang itu bergembira dengan suatu kebaikan dan merasa sedih ya dengan suatu kejelekan. Nah, itu tabiat manusia. Wallahu ta'ala bayyana annal asya' allati la tulaimul mar'a sammaha sayyi'atan fala budda an tasu'ahu. Wakadzalika alhasanata la budda an tasurrahu. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa sesuatu yang naam tidak diinginkan oleh seseorang dinamakan kejelekan. Maka dia pasti merasakan ketidaksukaan. Dan begitu pula ya, kebaikan. Naam, dia akan merasakan kebahagiaan tak kala mendapatkan hal itu. Fahadza la yu'athiru ala ikhlasika. Maka yang seperti ini tidak mempengaruhi keikhlasanmu. Dan ini juga perlu ditancapkan kepada anak-anak kita. Ya. Untuk tak kala anak kita sedih, dihibur. Tak kala mendapatkan nilai yang jelek. Dan ditanamkan. Naam, untuk bersabar. Naam. Dan untuk selalu menjaga keikhlasannya. Dan memang pada hal tersebut tidak mempengaruhi keikhlasannya. Idzal kanal amru kama qulta indaka niyyatun thayyibatun. Jika perkaranya sebagai yang engkau sebagaimana yang engkau katakan. Naam. Yang mana engkau memiliki niat yang baik untuk berprestasi. Amma idza kana hammuka wad darajatu aw awisyahadatu fa hadza syai'un akhar. Adapun jika cita tujuanmu semata di dalam belajar untuk mendapatkan ijazah, ya, maka ini perkara lain. Nah, perkaranya lain. Faha huwa Abdullah ibnu Amr, ibnu Umar, ibnu al-Khattab, radhiyallahu anhu, lama alqan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala ashabi mas'alatan. Qala inna fis sajarati sajaratan tusbihul mu'mina. Faja'ala sahabatu radhiyallahu anhum yakhuduna fi asjaril bawadi. Qala ibnu Umar fawaqa'a fi qalbi annaha an-nakhlah walakinni kuntu saghiran fama ajabtu an atakallama fama uhibbu atau ahbabtu an atakallama. Ini dalil bahwasanya kebahagiaan ini tak kalah mendapatkan prestasi, tak kalah itu tidak mengurangi ya keikhlasan dan kesedihan tak kalah muncul mendapatkan nilai yang jelek. Itu bukan suatu yang menodai keikhlasan. Sebagaimana kisah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Di mana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya tentang suatu masalah. Berkata beliau, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di dalam pohon ya, di dalam suatu pohon ada pohon yang menyerupai seorang mukmin. Maka para sahabat ketika itu berbisik-bisik, "Naam." Ya. Bahwasanya pohon itu terletak di Naam. Pohon yang ada di Badui. Ya, tempat yang Naam paling pelosok. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, terbesik di dalam hatiku bahwasanya itu pohon kurma. Akan tetapi aku di saat itu masih kecil dan aku tidak menyukai atau malu untuk mengatakan hal itu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala tidak bisa menjawab semuanya, maka Rasulullah mengatakan an-nakhlah, pohon Naam kurma. Padahal barakallahu fikum, Ibnu Umar sudah tahu jawaban apa yang Naam disampaikan Rasulullah. Tahu jawabannya. Tapi beliau malu karena masih kecil. Naam. Maka wa Umar qala libnihi, maka Umar berkata kepada anaknya Ibnu Umar, wadattu annaka qulta. Aku gembira tak kalah seandainya engkau mengatakannya. Naam. Ini Naam Umar bergembira tak kalah Naam anaknya menjawab. Dan ini tidak mengurusak Naam keikhlasan. Wa hadza yadullu ala anna farahal insani binajain wa ma asba dzalik la yadur. Maka ini menunjukkan bahwa kebahagiaan seseorang dengan keberhasilan Naam wa ma asba dzalik dan yang semisal dari hal itu la yadur, tidak membahayakan. Naam, satu kali lagi dari pertanyaan beliau atau fatwa beliau, wasuila syekh ghafarallahu lahu ma ra'a fadilatukum atau ma ra'a fadilatukum fi ta'allumi talibil ilmi lughatal injliziyata la siyama fi sabil istikhdamiha fi da'wa ila Allah. Apa pendapatmu, beliau ditanya rahimahullah, apa pendapatmu di dalam menuntut ilmu, belajar ilmu bahasa Inggris ya, lebih-lebih untuk sarana di dalam membantu di dalam dakwah ilallah. Fa ajaba fadilatuhu, maka beliau menjawab, ra'aina fi ta'allumil lughatil injliziyati ana wasilatun la syak, bahwa aku berpendapat di dalam menuntut ilmu atau belajar ilmu bahasa Inggris adalah suatu sarana, wasilah. Tidak dilakukan, itu sarana saja. Wa takunu wasilatan thayyibatan idza kanat li ahdafin thayyibatin. Dan sarana itu menjadi sarana yang baik, wasilah yang baik ketika sarana itu digunakan untuk tujuan yang baik. Naam. Wa takunu radiatan, dan sarana itu menjadi sarana yang jelek, idza kanat li ahdafin radiatin, jika sarana itu tujuannya untuk kejelekan. Lakinna syai alladhi yajibu ijtinabu an tattakhidha badilan anil lughatil arabiyyati. Maka kata beliau, akan tetapi suatu yang wajib untuk dijauhi bagi seseorang, naam, belajar bahasa Inggris, naam, dijadikan untuk pengganti dari bahasa Arab. Naam. Ya, kalau yang sudah berlalu, berlalu. Tetapi yang sekarang antum, barakallahu fikum, belum bisa bahasa Arab, kemudian belajar bahasa Inggris, naam, ini masuk di dalam hal ini. Barakallahu fikum. Antum mau berdakwah menggunakan wasilah bahasa Inggris, kemudian antum tidak bisa bahasa Arab, bagaimana mau berdakwah? Barakallahu fikum. Sehingga yang utama diajarkan kepada anak-anak kita atau kita sendiri, barakallahu fikum, bahasa Arab. Naam. Mau bahasa Inggris sebagai wasilah, antum sudah tahu bahasa Arab dulu apa belum? Naam. Kalau sekarang, kita berbicara sekarang, kalau sudah berlalu, berlalu. Qaddarahu syafa'al. Naam. Doib. Ya. Belajar bahasa Inggris jadikan untuk pengganti bahasa Arab. Maka hal ini harus dijauhi. Fa inna hadza la yajuz, kata beliau, maka yang seperti ini la yajuz, tidak boleh. Wa qad sami'na ba'd as-sufaha'il mughrimin yatakallamu biha badalan min al-lughatil arabiyyah. Dan sungguh kami mendengar sebagian orang-orang yang dungu. Ya, dikatakan oleh beliau orang-orang yang dungu, yang tertipu. Ya, mereka berbicara mengganti bahasa Arab. Nah, hatta inna ba'da sufaha al-mukrimin alladzina a'tabiruhum adnaban li ghairim kanu yu'allimuna auladahum tahiyyata ghairil muslimin yu'allimunahum an yaqulu bye-bye 'indal wada' wa ma asbaha dhalik. Nah, dan sebagian, sampai-sampai sebagian orang-orang dungu yang mana mereka tertipu, yang aku melihat mereka, mereka menggunakan adab-adab selain yang mereka miliki. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, salam yang dilakukan dari selain kaum muslimin. Dan mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mengatakan bye-bye. Bye-bye. Nah, kayak ya sering. Nah, bye-bye dalam bahasa Inggris. Ya, yang mungkin antum yang tahu bahasa Inggris. Ya, bye-bye. Ya, tak kalah mau pergi. Ya, bye-bye. Ini bahasa naam asing yang tidak pantas untuk dijadikan pengganti dari bahasa Arab. Assalamualaikum bahasa Arab. Bukan bye-bye. Nah, atau dada, atau yang lainnya, yang semisal ya. Diajarkan anak kita untuk naam membiasakan dengan bahasa-bahasa Islam. Nah, ketika indal wada, ketika berpisah, wa ma'asbaha dalik, dan yang semisal dari hal itu. Li'anna stibdalal lughatil arabiyyatil lati, hiya lughatul qur'ani wa asraful lughati bihadil lughah muharramun. Karena mengganti bahasa Arab yang mana dia adalah bahasa Quran Dan bahasa yang paling mulia dari bahasa-bahasa yang ada adalah muharramun, perkara yang haram. Wa qad sahha anis salaf annahyu an riltanatil a'ajim wa hum man siwal arab. Dan telah naam datang ya kesahihan dari para salaf tentang larangan akan hal tersebut. Amma isti'maluha wasilatun lidda'wah, adapun belajar bahasa Inggris sebagai sarana untuk dakwah, fa innahu la syakka ayyakuna wajiban ahyanan. Ya, merupakan adapun belajar atau menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana untuk dakwah, maka tidak diragukan bahwasanya itu wajib kadang-kadang. Kadang-kadang wajib, hal itu dibutuhkan. Wa ana lam ata'allamha dan aku tidak belajar bahasa Inggris, kata beliau. Wa atamani annani kuntu ta'allamtuha, dan aku punya cita-cita keinginan aku bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Ini sekelas Ibnu Utsaimin, bukan sekelas kita, barakallahu fikum. Naam. Ya, sekelas beliau. Ya. Naam. Kalau kita mau menyamakan berdalil itu, saya Utsaimin aja mau bahasa Inggris. Antum siapa dan beliau siapa? Naam. Wa wajadtu fi ba'dil ahyan anni attarru ilaiha hattal mutarajjimi. Atau hatta al-mutarajjimu la yumkinu ayyu abbir amma fi qalbi tamaman. Karena aku dapatkan pada sebagian waktu, aku butuh ya akan hal tersebut. Sehingga orang yang menerjemahkan tidak mungkin bisa mengungkapkan apa-apa yang ada di dalam isi hatiku. Ya, kadang beliau menyampaikan ya tausiah atau daurah-daurah di luar negeri atau dengan ya bahasa Arab tapi ke negara ya naam asing, kemudian bahasa Arab kemudian dia terjemah, ada yang menerjemahkan. Maka yang menerjemahkan tidak tahu isi hati yang berbicara, tentunya tidak bisa mengungkapkan secara sempurna. Barakallahu fikum. Wa adkuru lakum qissatan hadatsat fi Masjidil Matar bijuddata ma'a rijalit tawiyatil islamiyah natahaddatsu ba'da salatil fajri an madhhabit tijani wa annahu madhhabun batilun wa kufrun bil islam wa ja'altu atakallamu bima a'lamu anhu faja'ani rajulun faqala uridu an ta'adzana li an atarajjima bi lughatil husa faqultu la mani fatarajjama فَدَخَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ لَّذِي يَتَرَجَّمُ عَنْكَ يَمْدَهُ تِجَانِيَتَ. Naam. Aku nyebutkan kepada kalian suatu kisah yang terjadi di Masjid Bandara yang ada di Jeddah. Ya, bersama laki-laki atau petugas ya, jamaah haji. Aku berbicara setelah salat fajar, memberikan tausiah tentang madhab Tijani. Dan bahwasanya madhab Tijani adalah madhab batil. Madhab sufi yang batil. Kufrun. Penuh kesyirikan di dalamnya. Terhadap Islam. Kufrun bil Islam. Kekufuran terhadap Islam. Dan aku mulai berbicara dengan apa yang aku ketahui. Kata beliau rahimahullah. Di dalam ya halaqah tersebut setelah salat fajar. Maka tiba-tiba ada datang seseorang. Ya, menyamperi beliau. Dan mengatakan, aku ingin minta izin kepadamu, aku untuk menerjemahkan apa yang engkau katakan tadi. Dengan bahasa Husa. Entah bahasa apa Husa. Nah. Yang tahu bahasa Husa? Nah. Bahasa Husa mungkin negara ya, tertentu dengan bahasa Husa. Fakultu, maka aku katakan, kata beliau rahimahullah, lamani, tidak mengapa. Fadol. Mungkin bahasa kita. Fatarot jama, maka laki itu menerjemahkan. Maka tiba-tiba ada laki-laki datang dengan buru-buru. Naam, faqala dan berkata kepada syekh, naam beliau mengatakan kepada beliau, laki-laki ini yang menerjemahkan yang engkau ucapkan itu memuji naam madhab Atijaniyah. Yang diterjemahkan syekhnya mencela madhab Tijaniyah, yang menerjemahkan malah memuji Tijaniyah. madhab yang penuh kebatilan, yang penuh kekufuran. Naam. Fadahastu, maka aku terkejut. Naam. Kata beliau, aku terkejut. Wa qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Falau kuntu a'lamu misla hadhihi al-lughah ma kuntu ahtaju ila misli ha'ula'il ladina yakhda'una. Naam. Seandainya aku mampu memahami bahasa ini, itu bahasa Husa mungkin, aku tidak butuh kepada orang-orang yang menerjemahkan ini dari orang-orang yang penipu. Naam. Falhasil, maka kesimpulannya, anna ma'rifata lughati man tukhatibu la syakka anna muhimmatun fi isalil ma'lumat. Qala Allah Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Maka kesimpulannya, mengetahui bahasa kepada orang yang engkau ajak bicara, tidak diragukan bahwasanya itu penting sebagai maklumat agar tersampai ilmu yang kepada mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya agar bisa menjelaskan kepada mereka. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Tafadhalu, barakallahu fikum.